بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita sisa menyelesaikan satu bab ini. Setelah itu kalau ada pertanyaan insyaallah taala kita. Baik, kita masih melanjutkan hadis di bab yang kelima tentang kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Sebagaimana yang telah kita dengarkan, orang yang pertama telah berdoa dengan doanya memohon agar supaya dibukakan untuk mereka celah, mereka bisa keluar, dan doanya dikabulkan, terbuka celah dari langit, apa terbuka celah, mereka bisa melihat ke langit, namun tetap celah itu belum mencukupi untuk mereka keluar. Ini orang yang kedua telah juga kita baca mengucapkan doanya dan dikabulkan, ya, dibuka untuk mereka celah, namun juga tetap mereka masih belum bisa keluar. Maka majulah orang yang ketiga, sebutkan di dalam hadis wa qala al-akhir, dan bisa dikatakan wa qala al-akhir, dan berkata yang terakhir dari tiga orang, Allahumma in kunt Allahumma inni kuntu istajartu ajiran bifaraki azur. Orang yang ketiga berkata, ya Allah, sesungguhnya saya pernah mempekerjakan seorang pekerja dengan upah farak aruz, dengan upah satu apa farak, ya, berisi aruz, berisi beras. Falamma qada amala, begitu dia sudah selesai dari pekerjaannya, qala a'tini haqqi, dia berkata, berikan kepadaku hak saya, upah saya. Fa'aradtu alayhi haqqahu, maka saya pun tunjukkan kepadanya upahnya. Fatarakahu wa ragiba anhu, dia pun meninggalkan upah tersebut dan kelihatan tidak tertarik padanya. Nah, jadi upah telah disepakati, tapi begitu upahnya dilihat, dia tinggalkan dan berpaling darinya. Kemudian kata beliau, falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wara'iyaha. Terus menerus saya menanam darinya. Jadi ini dari tanaman. Nah, dia tanam darinya sampai dari tanaman tersebut terpetik hasil, ya, banyak kerbau dan sudah ada budak yang mengembalainya, ya, pengembala kerbau dari budak dua sudah mampu dia beli dari hasil tanaman itu. Fajaani, maka datanglah, ya, orang yang pekerja itu tadi, waqala ittaqillah wala tadlimni wa atini haqqi, dia berkata, bertakwalah kepada Allah, jangan kamu zalimi saya, berikan hak saya, upahku. Fakultu, maka saya berkata, idhab ila tilkal baqar waraiha, pergilah kamu kepada kerbau-kerbau itu dan pengembalanya, ya, maksudnya ambil kerbau dan pengembalanya itu, semua milikmu, upahmu. Fakala ittaqillah wala tashtahza wala tahza bi, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu mengolok-olok saya. Ya, masa upahnya banyak sedemikian banyaknya. Ya. Fakultu, maka saya berkata, inilah ahza'u bika, ya, saya tidak mengolok-olok kamu. Fakhudtil kalbaqar wara'iyaha, ambillah kerbau-kerbau itu sekaligus pengembalanya, maksudnya budak yang mengembala, ya, pengembala kambing itu, ambil. ya, sebab budak dia juga masuk dalam kepemilikan. Fa akhadahu wa talaq, dia mengambil dan pergi. Ya, dalam riwayat yang lain dia ambil, tidak ada yang dia sisakan. Ya. Biasanya orang kalau hartanya dikembangkan, ya dia mikirkan, beri jasa juga kepada orang yang mengembangkannya. Ya ini tidak, dia ambil semuanya dan tidak ada yang dia sisakan. Ya. Tapi karena dasarnya orang yang berdoa ini baik, ya, ikhlas dalam amalannya, ia berkata, ya, dan mengharapkan ini adalah amalan yang sangat saleh darinya. Ini andalan amalan salihnya yang dia berdoa, bertawassul dengannya. Kata beliau, fa in kunta ta'lam anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafraj ma baki fa farajallahu anhum. Ya Allah, kalau engkau mengetahui apa yang saya kerjakan tersebut mengharap wajahmu, maka fafraj ma baki, maka lapangkanlah apa yang tersisa. Allah pun melapangkan untuk mereka. Dalam kelanjutan di riwayat yang lain, mereka pun keluar dari gua itu dan berjalan seperti biasa. Ya. Ini doa yang terakhir ini menunjukkan dari amalan yang salih. Seseorang itu memberikan hak, pemilik hak sebagaimana mestinya. Dan tidak boleh dia membalimi seseorang. Ya. Dan ini dari akhlak yang banyak ditinggalkan. Kadang dia mempekerjakan, ya, dan diberi kurang daripada hak yang seharusnya dia terima. Ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah. Apabila dia menjaga hal ini, itu dari bentuk amalan salih yang diharapkan kebaikan untuknya, diharapkan pahala untuknya. Dan memang menjaga amanah, apakah amanah dalam bentuk ini hubungan kerja, ya, ataupun bekerja pada orang, menjaga amanah itu luar biasa kebaikannya, luar biasa kebaikan dan manfaatnya. Dan ini dari akhlak yang sangat mulia, merupakan sifat para nabi dan para rasul. Mereka disifatkan dengan amanah. Ya. Nah itu Nabi Nuh berkata, inni lakum nasihun amin wa ana ansahu lakum. Ya, di Nabi Hud, inni lakum nasihun amin, saya adalah penasihat yang terpercaya bagi kalian. Amanah itu penting. Ya. Amanah itu adalah hal yang penting. Dan di sini, di kisah ini, ya, ia berbuat kebaikan dengan harta milik orang tanpa izin dari orang itu. Jadi menunjukkan bahwa kadang sebagian dari harta, kalau memang dia kembangkan harta tersebut untuk orang lain dengan dugaan besar bahwa harta ini akan berkembang bermanfaat bagi orang itu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau memang diketahui bahwa orang itu akan ridho, ya, apabila hartanya dikembangkan. Jelas ya? Dan ini zahir dari hadith, menunjukkan bahwa dia mengembangkannya memang untuk orang tersebut sebagai amalan salih baginya. Ya. Adapun kalau misalnya hartanya dia rugi dalam usaha tersebut, maka namanya haknya tetap dikembalikan, tetap dia bayar, ya, hak dari orang tersebut. Sebab ini dia kembangkan tanpa seizinnya, tanpa seizin si pemilik harta. Ya. Dan di dalam hadith-hadith ini juga terdapat penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala pada tiga doa, semuanya ibtigha' wajhik, mengharap wajahmu. Dan ini penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditetapkan oleh ahli sunnah sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkannya, ditetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan diyakini tidak serupa dengan makhluk. Iya. Dan ini penerjemahan untuk kalimat ibtigha' wajhik ini, banyak dari manusia keliru dalam menerjemahkannya, bahkan banyak diterjemahkan Al-Qur'an keliru dalam menerjemah. Banyak terjemahan, kalau diterjemahkan wajhi rabbik, mencari keridhaan Rabbmu. Ini keliru. Ridha Allah beda dengan wajahnya. Dia adalah dua sifat berbeda. Ya, disifatkan dua sifat berbeda. Salah satunya adalah sifat fi'liyah dan satunya sifat dzatiyah, terkait dengan zat. Dan ini berbeda. Ya. Kesimpulan dari hadis ini, sisi pendalilan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala adalah apa yang diterangkan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu dakwanya atau doanya adalah doa yang dikabulkan. Iya. Dan hadis ini juga secara umum menunjukkan bahwa kadang boleh mengisahkan kisah-kisah yang sumbernya jelas dari Al-Quran maupun hadis, sumber yang benar untuk diambil pelajaran darinya. Diambil pelajaran darinya. Dan kisah-kisah yang seperti ini adalah hal yang dikisahkan. Ada contohnya dalam Al-Quran, ada contohnya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kisah yang ingat bersumber dari Al-Quran dan hadis. Walaupun kisah yang lainnya diambil pelajaran, maka pelajaran yang jelas darinya. Adapun berkisah dengan kisah-kisah yang tidak jelas, ya, kisah yang bersumber dari hadis-hadis yang lemah, maka ini adalah hal yang menimbulkan berbagai dampak negatif di tengah umat. Ya. Kalau kisah yang seperti ini penuh dengan pelajaran dan manfaat, ya, ada pelajaran-pelajaran lainnya yang kita tidak jelaskan di sini. Tapi saya kira kadar ini adalah cukup untuk menguraikan apa yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan membawakan hadis ini di bab yang kelima. Ya, terkait dengan masalah adab, dia masih terkait dengan atau berkaitan dengan pembahasan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, wallahu taala alam. Ini bab yang keenam. Ini mungkin kita undur di pembahasan yang akan datang, sebab bab ini terkait dengan permasalahan dosa-dosa besar dan banyak pembahasan yang mau dirinci, yang harus dirinci dalam pembahasan ini tentang kriteria dosa besar itu apa, definisinya apa, ya, cara mengetahui dosa besar itu bagaimana, ya, dan selainnya dari pembahasan-pembahasan yang insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang.